Kalau sholat tahajud hanya keburu cuma bisa 2 rakaat, bagaimana dengan witirnya? Cukup 1 rakaat atau tetap 3 rakaat? Kalau maksudnya maknanya keburu waktunya mepet, bangunnya terlambat, tak taunya bangunnya itu jam 4.25 atau 4.30. Sementara subuh adalah jam 4.35. Baru sholat 2 rakaat habis, tinggal sedikit, secukupnya saja. Witir boleh 1 rakaat, paling sedikit witir 1 rakaat. Kemudian 3 rakaat, untuk bisa 11 rakaat, lakukan semampunya. Yang penting jangan sampai tidak. Jadi boleh Anda melakukan witir 1 rakaat saja, boleh di saat waktunya tinggal itu saja.